kau dan aku pun sama. Nasibku, nasibku tak berbeda. Suka dan duka kita lalui. Sampailah diri akan memuji. Akan memuji. Terima kasih. Semoga abadi. kasih Mas Gery. Sama-sama, Beb. Bebek. Loh, bebek mesti.